Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Kitabul Kabair karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Pada pertemuan lalu kita telah memulai menyebutkan tentang tarkus shalah, dosa meninggalkan sholat. Dzahabi sebutkan sebagai kabirah rabi'ah, dosa besar yang keempat. Beberapa nusus dalil dari ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Rasul menunjukkan kufurnya orang yang tidak sholat. Karena itu juga yang pertama dihisab di yaumul qiyamah, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salah, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in naqasat faqad khaba wa khasir. Yang pertama dihisab di hari kiamat kelak dari seorang hamba dari amalan dia adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka dia telah bahagia, selamat. Tapi jika berkurang sholatnya, dia telah merugi dan sengsara. Di Muslim dalam hadis Jabir juga Rasulullah SAW sebutkan, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus salah, antara seseorang dengan syirik dengan kufur adalah meninggalkan sholat. Itu batas akhirnya. Begitu dia tinggalkan sholat, masuklah dia dalam kemusyrikan atau kekufuran. Itu pembatas, pembeda antara iman dan kufur. Dan itu jelas berarti yang tidak sholat tidak ada iman padanya. Karena itu konsekuensi dari batas. Antum kalau punya tanah, kan ada batasnya, patok-patok tanah. Sini sampai sini. Ini batasnya. Sini sudah bukan tanahmu. Sudah milik orang kan gitu. Ini batasnya. Nah, antara iman dan kufur batasnya ini, sholat ini Rasul katakan. Begitu dia tinggalkan, dia sudah keluar dari iman, masuk dalam kekufuran. Wal'iyadu billah. Begitu pula ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ama annahu la hadza li ahadin fil Islam adha'a shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang menyia-nyiakan sholatnya. Tidak ada bagian artinya enggak tersisa Islamnya. Tidak tersisa Islamnya kalau dia menyia-nyiakan sholatnya. Dan di dalam hadis pula, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang orang yang tidak sholat, man lam yuhafid ala sholah lam yakun lahu nurun wala burhan wala najat. Yang tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada baginya cahaya, burhan, bukti yang membuktikan keimanannya. Dan sholat bukti kuat kalau dia beriman. Kalau dia gak jaga sholatnya, ya gak ada bukti bagi dia. Wala najat, tidak ada pula keselamatan baginya. Gak ada jaminan untuk dia selamat. Di lafaz lain diriwayatkan dengan lafaz wala hijab, dan tidak ada tabir baginya, tabir yang menutupi dia dari aibnya, dari neraka. Enggak ada itu bagi dia kalau dia enggak jaga sholatnya. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibnu Khalaf, atau di riwayat juga disebutkan wa Abi Jahal. Di akhirat, di kiamat, dia akan disatukan bersama barisan Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf, dan Abu Jahal. Walaupun sanad hadis ini Dzahabi katakan laisa isnaduhu bidzalik. Ini sanadnya tidak sekuat itu. Karena dalam sanad hadis ada Isa ibnu Hilal As-Sadafi. Di dalam hadis Mundhiri mengatakan isnaduhu jayyid, demikian pula Imam Muhammad ibnu Abdul Hadi mengatakan sanadnya jayyid. Baik, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang tidak sholat Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan bersama empat nama ini tadi, Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay ibnu Khalaf. Kenapa nama-nama ini yang disebut? Kata Ibnul Qayyim, rahasianya adalah orang yang meninggalkan sholat secara umum sebab yang membuat dirinya sampai melalaikan sholat tidak keluar dari empat ini: kekuasaan, harta, kekayaan, kesibukan dia membantu pemimpinnya, entah dia dalam kementerian, dalam departemen tertentu, atau kesibukan dalam perkantoran apapun bentuknya, instansi apapun itu. Atau yang keempat, perdagangan, kerja. Nama-nama yang disebut mewakili masing-masingnya. Korun karena kekayaannya. Maka orang yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan kekayaan harta bendanya serupa dengan korun. Fir'aun karena kekuasaannya. Maka yang meninggalkan sholat karena jabatan dan kekuasaannya mirip dengan Fir'aun. Haman, ini tadi, karena dia menterinya Fir'aun, dalam kesibukan perkantoran dan instansi pemerintahan Fir'aun, mirip dengan Haman yang sibuk karena itu sampai melalaikan sholatnya. Ubay bin Khalaf, saudagar besar Quraisy dan tokoh gembong Quraisy. Maka yang meninggalkan sholat karena bisnisnya, karena perdagangannya, mirip dengan Ubay ibnu Khalaf. Makanya nama-nama ini Rasulullah SAW sebutkan yang menyatukan mereka yang meninggalkan sholat. Demikian pula di dalam hadis ancaman bagi yang tidak sholat, dari hadis Abu Sa'id, ketika seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, ittaqillah." Dia katakan, "Wahai Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah." Qala wailak, alastu ahqa ahlil ardi an attaqiyallah. Celaka kamu. Bukankah aku orang yang paling berhak bertakwa di muka bumi ini? Kenapa engkau katakan bertakwalah kepada Allah? Mendengar itu, maka Khalid ibn Walid radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah, "Ala adrib unuqahu ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, izinkan biar aku penggal kepala orang ini. Aku bunuh. Apa yang Rasulullah katakan? Qala la. Jangan wahai Khalid. Kenapa dilarang untuk dibunuh? Ini pendalilannya yang penting. Rasul melarang, enggak boleh, jangan kamu bunuh. La'allahu ayyakuna yusolli. Karena dia bisa jadi termasuk orang yang masih sholat. Maka itu melindungi dia, darahnya, nyawanya. Karena dia masih sholat, enggak boleh dibunuh. Masih ada iman dalam dirinya. Makanya di dilarang oleh Rasul untuk dibunuh. Tidak Rasul izinkan Khalid untuk membunuhnya. Hadis di Bukhari juga Muslim dalam sahih keduanya. Begitu pula di Bukhari Muslim, Rasulullah SAW sebutkan, "Ma min abdin yashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa harramahullahu 'alan nar." Setiap hamba yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka Allah haramkan dirinya dari api neraka. Maka orang yang menunda-nunda sholatnya dari waktunya, kata Dzahabi, sahibu kabirah, telah melakukan dosa besar. Watarikuha bil kulliyah, tapi kalau dia tinggalkan sama sekali, dia enggak lakukan, kaman zana wasarok, itu seperti orang yang berzina dan mencuri. Lianna tarka kulli shalah au tafwitaha kabirah, karena dia tinggalkan sholat atau dia abaikan sampai terlewat waktunya, itu dosa besar. Fa in fa'ala dzalika marrat kana min ahlil kabair illa an yatub. Kalau berkali-kali dia lakukan itu, sering lambat subuhnya jam 7, duhurnya jam 2, asarnya jam 5 misalnya, berkali-kali begitu, maka dia jelas-jelas pelaku dosa-dosa besar, kecuali kalau dia betul-betul bertobat kepada Allah. Fa in lazama tarkas shalah, kalau itu menjadi keterusan baginya, fa huwa minal akhsarin al ashqiya al mujrimin, maka dia termasuk orang yang sangat rugi dunia akhiratnya, termasuk orang yang celaka dunia akhiratnya, dan termasuk orang-orang mujrim, pelaku kejahatan berat, kemaksiatan berat. Wal'iyadu billah. Dalam perkara meninggalkan sholat, tersebutkan di beberapa kitab seperti Hasyiah Ibn Abidin, juga Ighatsatut Thalibin, anna man mat wa alaihi shalah yut'im an kulli shalah miskinan. Yang mati dalam keadaan dia meninggalkan sholat, maka hendaknya dikeluarkan fidyahnya tiap sholat dengan ngasih makan satu orang miskin. Disebutkan begitu. Ya tinggal dihitung oleh walinya, oh bapak dulu 50 sholat dia tinggalkan misalnya, gak sholat, jadi kasih makan 50 orang miskin. Apa yang disebutkan ini berdasarkan riwayat hadis yang para ulama hadis mengkategorikan itu termasuk maudhu'at, termasuk ada hadis palsu. Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Dalam perkara meninggalkan sholat pula, fuqaha rahimahumullah menyebutkan antara lain atau sebelum itu beberapa nas juga terlewat Ishaq Ibnu Rohu ya, imam besar, dan beliau guru besarnya Imam Bukhari, menukilkan adanya ijma' orang yang meninggalkan sholat. Beliau nukilkan kesepakatan a'immah dan ulama salaf kufur orang yang meninggalkan sholat. Saat Umar bin Al-Khattab dilukai, ditusuk ma'ruf oleh aduwullah, diingatkan kepada beliau, as-salah ya amiral mu'minin, sholat wahai amiral mu'minin. Dalam keadaan beliau terluka dan tusukan itu mengandung racun, bukan sekedar tusuk saja. Umar katakan, na'am ama innahu la hadza li ahad fil Islam adha'a shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang menyia-nyiakan salatnya. Fa kharaja yusalli wa jarhuhu yus'ibu daman. Maka tetap keluar Umar dalam keadaan lukanya, rawi katakan terus bercucuran darah keluar, tetap sholat dalam keadaan luka Umar radhiyallahu anhu, menunjukkan bagaimana betapa besarnya perhatian para sahabat dalam perkara sholat ini. Begitu pula riwayat Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya tentang wanita yang tidak sholat, kata Ali, man lam yusalli fahuwa kafir, yang tidak sholat kafir. Semakna dengan itu ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, man lam yusalli fala dina lahu, yang tidak sholat, yang gak ada agama baginya, tidak tersisa agama bagi dia. Riwayat di dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah. Begitu pula ucapan Ibnu Abbas, man taraka salatan wahidah muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja satu salat saja, laqiyallah wa huwa alaihi ghadban, dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah sangat murka kepadanya. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, maka tidak ada dosa, tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar dari dosa menunda sholat, menunda dari waktunya. Yang kedua, dosa membunuh seorang mukmin tanpa hak. Dua ini dosa yang terbesar setelah syirik kepada Allah. Mengundurkan waktu sholat dan membunuh jiwa mukmin tanpa hak. Disebutkan pula oleh Imam Ibrahim An-Nakhai, man taraka shalah faqad kafar, yang meninggalkan sholat maka dia telah kufur. Itu pula yang dikatakan Imam Ayyub Ibn Abi Tamim As-Sikhtiyani, yang meninggalkan sholat berarti telah kufur. Kata Imam Aun Ibn Abdullah, Aun Ibn Abdullah, innal abda idza dakhala qabrah su'ila 'anis shalah awwal syai' yus'alu anhu. Seorang hamba ketika masuk kubur, dia akan ditanya tentang sholatnya, dan itu yang pertama ditanya. Pertama ditanya di kuburnya sholatnya. Fa in jazat lahu nudhira fi maduna dhalika min amali. Kalau sholatnya lolos, artinya bagus, dia masih jaga sholat, baru amalan-amalan yang lainnya dilihat, dihitung, dipertimbangkan. Wa illam yajuz lahu lam yundhar fi syai'in min amalihi ba'du. Tapi kalau sudah sholatnya enggak lolos, tidak ada amalan dia yang dilihat, enggak ada gunanya, enggak dianggap amalan-amalan soleh dia yang lainnya. Kalau sudah sholat, tidak dia perhatikan. Juga diriwayatkan dalam riwayat Baihaqi, idza shallal 'abdu shalah fi awalil waqt, kalau seorang hamba salat di awal waktu, sa'udat ila sama walaha nur hatta tantahiya ilal arsh, naik salatnya ke langit dalam keadaan ada cahayanya sampai salat itu ke arsh. Fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah, maka beristighfar untuk orangnya yang sholat sampai hari kiamat. Wataqul, dan dia berkata, hafizakallah kama hafadtani, kata si sholat, semoga Allah menjagamu selalu sampai kiamat sebagaimana engkau menjagaku, menjaga sholatnya. Wa idza shallal 'abdu shalah fi ghairi waqtiha, tapi kalau dia salat di luar waktunya, sa'udat ila sama' wa 'alaihi dhulmah, naik salatnya ke langit dalam keadaan enggak ada cahayanya, gelap. Fa idza tahat ila sama' tal tulaffu kama yulaffu thawbul khaliq wa yudrabu biha wajhu sahibiha, begitu sampai langit dilipat salat itu seperti pakaian yang kusam dilipat. Baju kalau sudah jelek orang enggak jaga kan, robek sini misalnya, jahitan tambalan ini, seadanya sudah. Tapi kalau masih bagus, kinclong, dieman-eman sekali ngilepetnya rapi, kan begitu. Ini karena rusak sholatnya, dilipat seperti pakaian kusam dilipat, lalu dilemparkan, dicampakkan ke wajah orangnya. Wataqul, dan berkata salat itu, dhayya'akallah kama dhayya'tani, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Walaupun dalam sanadnya juga ada kelemahan, ada pergunjingan ulama. Di dalam hadis juga disebutkan, man jama'a baina salatain min ghairi udhur faqad ata baban 'aziman min abwabil kaba'ir, orang yang menjamak dua salat tanpa udhur, dia enggak sakit wala safar wala sibuk yang sangat wala apa, dia jamak dua sholat, maka dengan itu dia telah memasuki pintu besar dari pintu-pintu kabair. Hadis di Tirmidzi dan Hakim dari Ibnu Abbas juga dilemahkan sanadnya. Begitu pula hadis salasah la yakbalullah minhum salatahum, ada tiga orang yang enggak Allah terima salatnya, salat mereka enggak diterima oleh Allah. Man taqaddama qauman wa hum lahu karihun, orang yang maju mengimami orang dalam keadaan orang benci sama dia, enggak senang. Yang diimami makmumnya pada benci, musuh sama dia. Maka ini tidak Allah terima sholatnya. Waman istab'ada muharrara. Begitu pula istabada muharrara. Orang yang memperbudakkan orang yang merdeka. Padahal dia orang merdeka. Entah bagaimana dia rekayasa, anggap dia seperti budak. Warajulun atas salah dubaron, syahid di sini yang ketiga. Dan orang yang melakukan sholat dubaron. Apa dubar itu? Dia lakukan sholat setelah lewat waktunya. Duhur, kapan berakhir ya? Ketika masuk asar, setengah tiga atau jam tiga adzan asar, lewat sudah waktu duhur. Nah, dia lakukan duhur di waktu asar tadi. Ini dubar. Tidak diterima sholatnya. Tanpa udzur. Lain perkara dia. Mungkin terlalu capek sekali. Ketiduran tanpa sengaja. Ada udzur. Ini yang orang-orang yang gak ada udzur. Seperti riwayat tadi, walaupun ada kelemahannya. Dia memasuki pintu besar. Dari pintu-pintu kabair. Ya walaupun beberapa riwayat ada kelemahan padanya, tapi makna yang terkandung di dalamnya secara umum sesuai dengan nusus lain yang banyak, ayat, hadis. Dia satu makna. Secara umum maknanya gak keluar dari itu. Taib. Dari sekian banyak nusus dan dalil yang mengancam, yang begitu berat bagi yang menyia-nyiakan sholat, meninggalkannya terlebih, atau mengundurnya sampai keluar dari waktunya, ditambah dengan penjelasan perkataan salaf atau kesepakatan mereka dari sahabat tabi'in, makanya kemudian dari semenjak dini diperintahkan anak itu diajari tentang sholat. Dalam hadis Abu Dawud, muru as-sabi bis-salah idza balagha sab'a sinin fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Perintahkan anakmu sholat usia 7 tahun. Pukul dia kalau usia 10 tahun masih enggak mau sholat. Yang dimaksud, jangan sampai dia sudah 7 tahun masih juga enggak kamu tarbiyah untuk sholat. Enggak pernah diajak ke masjid, enggak pernah diperintah sholat. Walaupun dia belum balig, tapi intinya supaya dia terbiasa. Tahu kalau ini amalan penting dalam Islamnya dan tidak boleh dia main-mainkan, enggak boleh dia abaikan. Dididik dari kecil. Dipukul, yang dimaksud pukulan mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan. Intinya tadi supaya dia sadar, enggak boleh ditinggalkan ini. Dari kecil umur 10 tahun aku dipukul sama abah kalau sampai enggak sholat. Kata Al-Khattabi Abu Sulaiman rahimahullah, hadis menunjukkan begitu berat hukuman bagi dia yang meninggalkan sholat, supaya tertanam itu dalam dirinya, betul-betul dia tahu. Wah, ini bukan perkara sepele. Abah sampai marah, sampai mukul. walaupun bukan yang membekas, membiru itu, tapi ini tadi untuk mendidik, untuk mengingatkan dia. Dari situ, dari hadis ini juga, sebagian fuqaha Syafi'iyah berdalil wajibnya dibunuh orang yang meninggalkan sholat sengaja setelah dia balik. Setelah dia balik, sengaja meninggalkan sholat, dibunuh. Sebagian fuqaha Syafi'iyah berpegangan dengan hadis ini. Pendalilan mereka, yang belum balik saja, usia 10 tahun belum balik. Balik pada anak, salah satu dari tiga tanda dia mimpi basah. Keumumannya anak 10 tahun belum mengalami itu. Atau yang kedua, tumbuh bulu-bulu kasar di sekitar kemaluannya, dan anak 10 tahun belum keluar itu. Atau yang ketiga, usia antara 14-15 ke atas. Tanda-tanda itu biasanya muncul, mimpi bulu-bulu tadi. Nah, asyahid, yang belum balik saja kata mereka, Rasul perintahkan pukul kalau enggak sholat. Maka menunjukkan kalau sudah dia balik, dihukum lebih berat dari itu. Hukuman yang lebih berat dari sekedar dipukul. Dan tidak ada yang lebih berat dari dibunuh. Itu hukuman paling berat bagi dia. Bagi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, bahwa orang yang meninggalkan sholat dibunuh, dipenggal dengan pedang di lehernya, potong lehernya. Kemudian mereka berselisih tentang kufurnya. Oh, dibunuhnya dibunuh, semua bilang dibunuh. Cuman yang mereka perselisihkan kufur atau tidak. Kalau dia tinggalkan sholat itu tanpa udzur sampai keluar dari waktunya. Ibrahim An-Nakhai, Ayyub Sikhtiyani, Abdullah bin Mubarak, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq bin Rahuya, dan mereka ini imam-imam besar. Kalau mereka semua tadi, nama-nama ini tadi, mengatakan kafir, sengaja gak ada udzur, sampai keluar waktunya dia tinggalkan sholat ini berdasarkan hadis tadi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Antara kita dan mereka sholat, yang meninggalkannya kufur. Wabainar rajul wabainal kufur tarkus sholat, batas akhir antara orang dengan kekufuran sholat. Begitu dia tinggalkan, dia masuk dalam kekufuran itu. Walaupun yang lain, Abu Hanifah dan beberapa fuqaha lain, ya menganggap gak sampai kufur. Dosanya jelas, itu sepakati. Yang diperselisihkan kufurnya ini. Begitu pula di dalam perkara meninggalkan sholat ini, ketika dalam doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma la tada'fina syaqiyan wala mahruma, ya Allah jangan biarkan di antara kami ini ada yang celaka dan terharamkan dari kebaikan. Lalu beliau ditanya, atadrun manisyaqiyil mahrum, tahu kamu siapa orang yang celaka dan terharamkan dari kebaikan. Qalu man huwa ya Rasulullah? Sahabatnya, siapa dia ya Rasulullah? Qala tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholatnya. Hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat ini juga termasuk bagi orang yang mengerjakannya tapi dengan tergesa-gesa, cepet-cepetan. Mana rukuknya, mana sujudnya, gak ada tumak nina, gak ada ketenangan, gak ada khusyuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naker afis salah yankur. Itu tersebutkan tafsir dalam ayat fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam salatnya, yaitu alladzi yanqur fis salah la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, orang yang enggak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa yang kamu baca dalam rukuk, dalam sujud? Ayam kalau ngambil biji-bijian kan cepat sekali. Maka dia sahun, orang yang melalaikan dalam sholatnya. Dan ma'ruf di Bukhari Muslim, musik sholatahu, dia datang salam ke Rasulullah, waalaikumsalam. Dia sholat, kembali ke Rasulullah, kata Rasul, sholatlah, ulangi sholatmu, kamu gak, belum sholat kamu. Dia ulangi sholatnya, cepet-cepetan dia ingin datang ke majelis. Ya, datang lagi kata Rasulullah, sholat lagi, ulangi, kamu belum sholat, sampai 3 kali. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, aku gak bisa selain yang kau lihat, ajari aku. Maka Rasul ajarkan, idza qumta ila shalah fakabbir, kalau kamu sholat, takbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, baca yang mudah bagimu dari Qur'an, tsumma rak' hatta tatma'inna raqi'an, setelah kamu baca ayat, rukuklah, hatta tatma'in, sampai kamu tumaknina. Tumaknina itu tenang. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la atau doa-doa lain. Begitu pula dalam sujudnya, hatta tatma'inna sajidan, sampai kamu tumaknina, tenang dalam sujudmu. Lakukan itu dalam semua rokaatmu, baru kamu salam. Asyadun nas sarokotan alladhi yusraku fi sholatih. Dan Nabi juga katakan, orang paling besar kecuriannya, yang kecurian dalam sholatnya. Bagaimana itu? La yutim ruku'aha wala sujudah, karena dia gak sempurnakan rukunya, tidak dia sempurnakan sujudnya. Kecurian dia. Kalau harta saja orang bingung, kecurian HP-nya, kecurian motornya. Ini sholatnya kecurian dia. Ironisnya orang gak ada yang bingung, merasa tenang aja dia. Padahal gak ada sempurnanya sholat dia. Maka dicela oleh Rasulullah SAW, orang yang tergesa-gesa dalam sholatnya. Di hadis Salman Al-Farisi, Rasulullah katakan, as-salah mikyal, sholat itu tolak ukur, timbangannya. Faman waffa wufiyalah, kalau dia jaga, dia sempurnakan, disempurnakan timbangannya. Waman toffaf faqad alimtum ma qala Allah fil mutaffifin. Tapi kalau dia curang dalam sholatnya, ya kalian tahu celaan Allah bagi mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Dia curang. Bagaimana curangnya dalam sholat? Ya tadi, gak ada tumaknina, gak ada khusyuk dalam berdirinya, dalam rukuknya, dalam sujudnya. Serba tergesa-gesa, termasuk yang dicela. Demikian pula mencakup celaan atau hukuman sekaligus bagi orang yang meninggalkan jamaah. Allah katakan khasyiatan absaruhum tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Mereka dulu kalau diajak sujud mereka tunduk. Sebaliknya yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Diajak mereka untuk sujud, mereka enggak ada yang bisa, enggak ada yang mau. Kata Ibrahim At-Tamimi, yakni dalam sholat wajib. Sudah dipanggil, yud'aun, adzan, qomat, masih juga mereka enggak datang dalam sholatnya. Kata Sa'id bin Musayyib, padahal dia dengar hayya 'alas shalah hayya 'alal falah fala yujibun, enggak mau jawab, enggak mau datang ke masjid salat berjamaah. Wa hum asihha salimun, dalam keadaan dia sehat wal afiat, dalam keadaan dia enggak ada kurang, enggak sakit, enggak apa. Kata Ka'ab bin al-Ahbar, demi Allah ayat ini turun tentang orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah, dicela oleh Allah dalam ayatnya. Makanya kata Abu Hurairah, la'an tamtalik adhan ibni Adam rusasan mudzaban khairun lahu min an yasma'an nida wala yujib. Telinga Bani Adam ini dituangi logam panas yang meleleh, dituangkan, lebih baik bagi dia ketimbang dia dengar adzan tapi tidak dia jawab, dia enggak datang ke masjid untuk berjamaah. Itu celaan bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah. Dalam perang aja tetap disuruh sholat. Perang, kondisi gawat, genting antara hidup mati. Ya, walaupun dengan cara khusus, ada sifat khusus tentunya, tapi ini tetap berjamaah. Gak hilang itu perintah berjamaah. Apalagi orang dalam keadaan tenang, aman, ya jelas menunjukkan lebih wajib berjamaah itu. Begitu pula niat Rasul untuk membakar rumah-rumah orang yang gak sholat berjamaah. Aku berniat, kata Rasulullah, sholat dikumandangkan, aku suruh orang imami, aku keliling ke kampung-kampung, yang gak sholat, gak ke masjid berjamaah, aku bakar rumahnya. Hanya saja mengingat di dalam rumah itu ada anak kecil, perempuan yang mereka gak wajib sholat, maka Rasul mengurungkan niatnya. Tapi sudah berniat. Dan tidak mungkin niat itu karena sesuatu yang hukumnya sunnah. Gak mungkin orang meninggalkan hukumnya sunnah masih mau dibakar rumahnya. Gak mungkin. Rasul berniat itu karena perkara yang ditinggalkan itu sangat wajibnya, sehingga membuat beliau murka besar, hampir membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah dalam keadaan gak ada udzur. Terlebih itu sholat subuh dan sholat isya. Inna hataini sholatain afqalus sholawat alal munafiqin. Rasulullah katakan ini sholat paling beratnya bagi munafikin. Subuh, karena dia tidur. Berat untuk buka mata, wudhu, keluar ke masjid. Isya, karena dia capek kerja seharian. Pinginnya istirahat. Males untuk ke masjid. Pertanda munafik. Ada nifak pada dirinya. Kalau dia gak ikut sholat, terutama subuh dan isya. Makanya kata Ibnu Umar, asa'na bihidzon. Kalau orang sudah meninggalkan sholat, terutama ini isya subuh, kami para sahabat su'udzon sama dia. Su'udzon artinya jangan-jangan fulan ini munafikin dia, gak sholat subuh, gak sholat isya. Asa'na bihidzon, membuat orang buruk sangka kepadanya. Ala kulli hal, itu seputar permasalahan tarkus shalah. Nas'alallahu al-afiyah wa salamah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana hukum menjamak salat karena hujan? Boleh. Karena masyaqqah. Orang kan keberatan. Keluar, datang lagi nanti hujan, ini becek. Dikasih keringanan kalau hujan. Menunda-nunda mandi headnya, padahal jam 4 sudah bersih. Kalau banyak-banyak kamu bertobat, al-ukht, banyak-banyak bertobat, banyak beristighfar kepada Allah, sesali apa yang kamu lakukan. Karena seharusnya dia segera, mau jam 4 masih waktu panjang. Kalau saya mandi paling juga 1/4 jam cukup. Katakan lebih lama setengah jam misalnya. 4:30 dia masih bisa untuk melakukan sholat. Pertanyaan dia sampai lewat itu waktu asar masuk maghrib. Allah, banyak-banyak kamu bertobat kepada Allah, banyak-banyak kamu berbuat baik, hasanat, agar itu menghapus dosamu. Orang tertinggal jamaah di masjid, sholat sendiri atau bersama yang sedang sholat sunnah. Wallahu a'lam, dalam kondisi seperti itu kamu sholat sendiri kalau gak ada yang lain tertinggal seperti kamu. Kalau gak ada yang lain gak bisa berjamaah sama kamu, Allahumma, kecuali kalau ada yang lain, saudara kamu bersodakoh, anak belum sholat, bisa ikut sama anak supaya kita dapat fadilah jamaah. Labas. Yang jadi permasalahan yang sering terjadi, kamu mas tertinggal sholat sudah masuk masjid, biasanya kan ada yang masbuk di belakang, ketinggalan 1 rakaat, 2 rakaat, kamu ikut masuk berjamaah bersama dia. Ini yang kata Syekh Ubaid muskil, masalah dia, problem gitu. Orang itu sendiri masbuk, bagaimana kamu jadikan imam? Dia sendiri masbuk, bagaimana kamu jadikan imam? Fihi ma fihi, masalah itu ada ganjalan dalam hati, kata Syekh Ubaid. Nah, apa ada sholat istiftah dilakukan sebelum sholat terawih? Sebagian ulama mengatakan itu sholat istiftah 2 rakaat, mukaddimah lah sebelum terawih. Tapi Syekh Albani rahimahullah, dan cukup kuat penjelasan yang beliau sebutkan, sebetulnya istiftah itu ya 2 rakaat ba'dia isya itu. Bukan sholat khusus namanya istiftah. Wallahu ta'ala alam. Perkara insyaallah fihi sa'ah. Perkaranya luas. Apa hukum menjawab adzan, fadilahnya besar. Kalau kamu jawab adzan seperti yang dia ucapkan, lalu solawat, lalu Allahumma rabbah di da'wati tamah dan seterusnya, kamu akan dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Dan contoh dari para ulama kita, yang pertama hentikan pembicaraanmu, mungkin kamu sedang ngobrol, sedang apa. Begitu Syekh Saleh Fauzan sebutkan, begitu juga Syekh Saleh Al-Haidan hafizahumullah. Saat adzan si penanya terus, tapi kalau begini saya sekut ajibil adzan, diam, jawab dulu adzan sampai selesai. Yang kedua, saat adzan kamu, kalau Jumat menunggu adzan menjawab dan meninggalkan atau menahan enggak sholat duluan, sepertinya kurang tepat. Karena setelah itu khatib naik khutbah, kamunya sholat. Yang lebih berhak kan maksudnya supaya dia mendengar, jawab gitu kan, baru setelah selesai adzan dia sholat. Mana yang lebih berhak, kamu mendengar khatib bicara atau menjawab adzan? Mendengar khatib lebih wajib, bahkan ada konsekuensinya. Kamu adzan bicara gak ada konsekuensi. Khatib kalau bicara, kamu bicara, khatib sedang khutbah, kan ada konsekuensinya. Faqad laghaut qulta li sahibika ansit, padahal kamu beramar ma'ruf, diam, jangan bicara. Sia-sia Jumatmu atau terkurangi banyak pahalanya. Maka menunjukkan khutbah jauh lebih penting. Maka yang semestinya kalau kamu masuk adzan, sholat aja enggak masalah. Adzan biar adzan. Karena setelah itu kamu mendengarkan khutbah. Wallahu ta'ala alam. Ketiduran tidak dengar adzan, ya selama ada udur ya dia gak dosa. Artinya gak ada kesengajaan, niat memang sengaja mau nunda-nunda dan meninggalkan sholat itu. Cuman yang jadi permasalahan kan bisa dia untuk supaya gak tertinggal, apalagi zaman sekarang ada alarm, ada beker, ada handphone, bisa kamu setel sehingga kamu kedengaran. Urusan dunia kamu gak akan begitu, yakin gak akan begitu. Kamu mau naik pesawat sekarang, besok safar kemana, pesawat jam 5 subuh take off, berarti kamu jam 4 sudah harus ada di airport. Beker kamu setel mungkin 3, jam 3 kamu bunyikan beker. Kamu gak ingin kehilangan, terbakar tiket kamu kan. Kalau ada dunia kamu bisa begitu. Kenapa urusan sholat kamu gak demikian? Bolehkah ketika sujud atau tahiyat akhir berdoa membaca doa yang ada dalam Quran? Wallahu ta'ala alam. Yang dilarang membaca ayat. Perhatikan kalimat membaca ayat saat kamu sujud. Karena sujud posisi paling rendah. Enggak pantas kamu ucapkan perkataan-perkataan Allah di situ. Maka letaknya di atas kan saat orang berdiri. Dan itu yang dilarang, membaca ayat. Membaca kayak ayat Quran. Tabarakalladzi, saat kamu sujud misalnya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Itu yang dilarang. Adapun cuplikan ayat, karena itu doa kamu baca, kamu sedang berdoa, bukan sedang baca ayat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kamu kan sedang berdoa itu, walaupun lafaz ayat memang. Kamu tidak sedang membaca Quran, sedang berdoa. Maka beda. Selama yang kamu niatkan adalah membaca doa, itu bukan membaca ayat, sehingga tidak termasuk larangan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.